بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بالعالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi, juga bisa menunaikan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. As-sinfu as-sadisu al-gharimuna lil ayati al-karimati wadh-duyunu 'ala thalathati adrubin. الأول الدين الذي لزمه لمصلحة نفسه فيؤطى من الزكاة ما يقضي به دينه. Kata Imam Taqi bin Al-Isni rahimahullah ta'ala, as-sinfu as-sadisu, kelompok yang ke-8, as-sadisu yang ke-6, kelompok keenam daripada mustahik zakat, al-gharimun, yaitu orang-orang gharim, orang-orang yang punya hutang. Waalaikumsalam Pak Iwan, Pak Andi Ainuddin. Al-gharimun yaitu orang yang punya hutang, artinya orang yang berhutang. Lil ayatil karimati, karena memang mereka adalah kelompok yang disebutkan oleh Allah dalam At-Taubah ayat 60. Wadduyunu, dan hutang, ala salasati adrubin, itu ada 3 macam jenisnya. Jadi hutang ada 3 macam. Al-awwal yang pertama, ad-dainu alladhi lazimahu limaslahati nafsi. Hutang yang mana hutang itu lazimahu limaslahati nafsihi, memang dia wajib bayar. Lima selahati nafsihi, karena dulu dia ngutangnya untuk kebutuhan pribadi dia. Fuyu'tiya, kebutuhan pribadi itu maksudnya kebutuhan misalnya makan dia, minum dia, kontrakan dia, cicilan dia, begitu. Jadi dia kebutuhan pribadinya. Fuyu'tiya minaz zakati, maka diberikan itu zakat. Ma yaqdi bihi dainuhu, ma yaqdi bihi dainahu, secukup untuk melunasi hutangnya. Maka diberikan itu dia kepada dia, minaz zakati, daripada harta zakat, ma yaqdi bihi dainah, yang cukup untuk melunasi hutangnya. In kana dainuhu fi ghairi ma'siyah, in kana dainuhu fi ghairi ma'siyah, kalau hutangnya bukan dalam kemaksiatan. Jadi hutangnya dulu, kenapa dia ngutang? Ya, dia buat bayar sekolah anaknya, dia buat bayar cicilan rumahnya, dia buat bayar kontrakan misalnya, dia buat bayar ya, makannya, dia buat beli beras gitu. Ahlan Ustaz Zulkifli, Palangkaraya hujan deras. Allahumma sayyiban nafi'an. Assalamualaikum warahmatullahi afif. Wa yaqdi in kana dainuhu fi ghairi ma'siyah, kalau utangnya bukan dari kemaksiatan. Jadi bukan maksiat, dulu utangnya buat apa? Ono buat beli khamar gitu. Dulu emang utang. Iya, utangnya buat apa? Buat nyawer dangdut. Itu enggak bisa. Jadi hutangnya hanya hutang untuk kebutuhan pribadi dia. Wal israfu fin nafaqati haram, dan israf berlebih-lebihan fin nafaqati, dalam memberikan nafkah, haramun, itu juga hukumnya haram. zakarahu Rafi'iyyu huna wa tabi'ahu Nawawiyyu wa qala fi babil hajri innahu mubah. Wa qala fi babil hajri innahu mubah. Jadi maksudnya gini. Kan kata Imam Taqiuddin al-Isni, orang yang punya utang, dia ngutang buat makan, dia ngutang buat kontrakan, dia ngutang buat sekolah anaknya, dia ngutang buat beli baju karena emang gak punya baju, itu boleh dapat jatah zakat. Kita kasih zakat sebagai membantu biar utangnya lunas. Selama utangnya itu bukan dalam kemaksiatan, gitu. Ah, salah satu bentuk kemaksiatan itu finnafaqati, yaitu memberikan nafkah, al-israfu finnafaqah, yaitu berlebih-lebihan dalam memberikan nafkah. Betul sih dia ngutang, cuman ngutangnya tuh bukan buat kebutuhan primer, dia kebutuhan yang gak primer. Orang makan udah mampu, cuman karena pengen keren, akhirnya dia ngajak anak-anaknya makan di restoran. Kan gitu. Mestinya 50 ribu bisa tuh buat rame-rame 5 orang serumah. Tapi gara-gara dia mau keren, akhirnya dia ngeluarin sekian ratus ribu biar bisa makan di restoran. Itu israf namanya. Berlebihan dalam ngasih nafkah. Kewajiban nafkahnya kan hajat hidup ya timbang makan doang. Cuman kalau ngikutin gaya hidup, itu udah keluar tuh daripada nafkah. Artinya israf berlebihan. Gitu. Selama boleh hutangnya, Ustaz Zulkifli, hutang ini, hutang pokoknya saja yang dibantu. Hutang pokoknya dibantu, bunganya jangan ikut-ikutan. Maka itu tadi, lihat hutangnya yang penting bukan dalam kemaksiatan. Hutangnya bukan ke kemaksiatan. Dan yang dibantu hutang pokoknya saja, tidak perlu dengan hutang, tidak perlu dengan bunganya juga. Al-israfu fin nafaqah haram. Jadi berlebihan dalam ngasih nafkah juga haram. Itu termasuk yang gak usah tuh, gak usah dibantu. Orang dia lebay kan gitu. Anaknya cuma butuh 12 ribu, dia ngasihnya 32 ribu. Kan lebay itu. Itu berlebihan itu namanya. Nah itu haram. Karena itu haram, maka gak usah dibantu makin zakat. Orang dia maksiat kok. Gitu. Itu kata Imam Zakarahu Rafi'i, itulah yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam, kalau disebut Rafi'i dong gitu ya, Asyarhul Kabir biasanya. Wa tabi'ahu Nawawi, dan juga diikuti oleh Imam Nawawi dalam Rawdhatul Thalibin. Wa qala, kemudian keduanya mengatakan, Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, fi babil hajri, dalam kitab yang lain di bab al-hajr, innahu mubah, bahwa berlebih-lebihan dalam memberikan nafkah itu hukumnya mubah. Jadi berlebihan memberikan nafkah itu diperdebatkan oleh Imam Nawawi dan Imam Syafi'i. Tapi ini fi babil hajr. Kan sering ya ulama nyebut satu masalah di dua bab yang berbeda. Jadi dia nyebut ini di bab sholat, ini nyebut juga di bab zakat misalnya. Nyebut satu masalah di bab sedekah, di bab wudu, tapi dia sebut lagi di bab sholat gitu. Dan kalau dua-duanya sama sih aman, alhamdulillah. Tapi kalau dua-duanya beda gitu ya, maka kita ambil pendapat yang sesuai dengan babnya. Kita ambil pendapat sesuai dengan babnya gitu. Kalau lagi ngomongin soal zakat begitu ya, itulah pendapat yang kita ambil dalam bab zakatnya. Tapi kalau ngomongin zakatnya pas lagi ngomongin sholat ternyata beda dengan zakat, itu yang diomong di bab sholat tuh enggak kita ambil. Jadi salah satu cara untuk juga apa istilahnya memfilterisasi perbedaan dalam kitab ulama, dalam satu kitab. Jadi kitabnya satu, cuman di bab ini dia nyebut begini, di bab ini beda lagi. Maka ambil pendapat yang babnya tuh cocok dengan masalah. Gitu. Babnya cocok dengan masalah. Ini kan babul hajri ya. Sebenarnya babul hajri sih nyambung juga. Bab al-hajr itu kan bab pencekalan. Jadi ada seseorang yang dicekal oleh syariat untuk bisa menggunakan harta. Jadi dia gak bisa megang harta. Dia dicekal oleh syariat, dihajar oleh syariat bahwa dia adalah orang yang tidak layak untuk menggunakan harta. Seperti anak kecil, orang gila, orang anak yang belum balik. Maka kan di mahjur, hajar, mahjur, dia dihalangi, di bahasa kerennya dicekal begitu. Tapi kemudian hartanya itu diolah oleh walinya, entah itu bapaknya, entah kakaknya, entah kakeknya, atau mungkin qayyim, orang yang ditunjuk oleh hakim untuk mengurus hartanya gitu. Fi babil hajr, itu namanya hajr. Intinya bahwa memang nafkah yang berlebihan itu diperdebatkan. Kenapa diperdebatkan? Nah, karena sebahagian ulama termasuk Imam Nawawi dan Ar-Rafi'i mengatakan berlebihan dalam ngasih nafkah itu hukumnya haram. Wa yushtaratu an la yakuna indahu ma yakdhi minhu daynah. Syaratnya, orang dikatakan syarat bahwa itu adalah boleh dapat zakat. Pertama, syaratnya utangnya bukan maksiat. Yang kedua, wa yushtaratu an la yakuna indahu ma yakdhi minhu daynah. Dia tidak punya sesuatu yang memang dengan itu dia bisa tunaikan hutang. Dia enggak punya apa-apa. Fala wajada ma yakdhi minhu, kalau seandainya dia punya ma yakdhi minhu yang bisa dia bayarin buat melunasin hutangnya, min nakdin, baik itu berupa uang cash au urdin atau juga barang yang mungkin bisa dijual. Fala yu'ta 'alal azhar, maka tidak diberikan alal azhar menurut pendapat yang kuat liqadratihi alal wafa, karena dia termasuk orang yang mampu untuk bayar utang. Kan itu. Kalau miskin, ini nyari posisi duduk susah banget. Kalau miskin walaupun dia punya rumah tetap dapat jatah zakat gitu. Tapi kalau orang punya utang, kalau dia punya sesuatu yang mungkin bisa dijual atau justru dia punya cash, duit cash, maka enggak dapat jatah zakat karena dia masih bisa untuk menunaikan hutangnya sendiri. Walau wajada ma yakdi ba'd ad-dain. Tapi kalau dia cuma punya sebahagian, walau wajada ma yakdi ba'd ad-dain, kalau dia punya ma yakdi sesuatu yang bisa menunaikan ba'dudaini, setengah daripada hutang. Ba'dun itu sebagian. Jadi misalnya utangnya 10 juta gitu. Dia cuma punya barang bisa dijual harganya kira-kira 3 juta. Kemudian dia punya uang cash 2 juta. Jadi kan 5 juta tuh. 5 juta lagi dia enggak punya tuh buat lunasin utangnya gitu. Maka kata Imam Taqiyuddin al-Isni, "Utiyal baqiyah," maka dia diberikan sisanya. Jadi sisanya yang dia enggak mampu 5 juta, 5 juta kita kasih dari harta zakat gitu. Jadi syarat yang kedua yaitu dia tidak punya sesuatu yang bisa digunakan untuk melunasi hutangnya. Jadi syarat yang pertama bukan maksiat, syarat yang kedua dia punya tidak punya sesuatu untuk menunaikan hutangnya. Walau kana yaqdiru 'alal iktisabi, kalau seandainya dia mampu untuk berusaha. Berusaha itu maksudnya ya kerja gitu. Lu kan masih kerja kan gitu. Lu kan masih tercatat kontrak di, tergantung ya, karena ada beberapa orang yang pekerjaannya tuh enggak apa, pekerjaannya tuh on demand. On demand itu sesuai permintaan. Kayak fotografi waktu nikahan tuh kan enggak mungkin tiap hari kerja. Jadi kerjanya pas ada orang nikahan doang. Pas sekarang nikahan kagak ada semua gara-gara PPKM, yang nganggur juga itu anak. Nganggur juga. Jadi wa in kana yaqdir 'alal iktisab. Walau kana yaqdiru 'alal iktisabi, kalau seandainya dia mampu untuk berusaha bekerja, fal asahu, maka pendapat yang paling sahih annahu yu'ta, dia juga tetap wajib tetap dapat jatah zakat. Ini dia punya utang 5 juta. Tapi dia juga punya kerjaan gitu. Apakah dia kita boleh ngasih zakat, tetap ngasih zakat apa enggak usah ngasih zakat karena dia masih mampu bekerja. Tapi kata Imam Taqiyuddin al-Isni, fal asahu, maka pendapat yang paling sahih annahu yu'dha. Dia diberikan zakat harta zakat li'annahu la yaqdir 'alal wafa, karena dia tidak mampu untuk menunaikan hutangnya illa ba'da zamanin, kecuali setelah sekian waktu. Dia kerja sih. Cuman kan kerja kayak gitu nunggu bulan depan baru digaji, kan gitu. Dia kerjanya fotografer, cuman kan ngedit dulu, nanti di print dulu, dicetak dulu, udah jadi belum? ngasih sampel dulu ke yang punya hajat. Kalau dia diokein, baru tuh dicetak. Langsung dapat duit? Enggak, gitu. Udah cetak semua baru dapat duit. Jadi sama. Artinya dia mampu bekerja, cuman temponya tuh udah 3 hari lagi. Dengan pekerjaan yang seperti itu, rasanya sulit untuk menunaikan kewajiban hutangnya dalam waktu 2 hari. Padahal temponya 2 hari. Maka orang kayak gitu boleh dapat jatah zakat untuk menunaikan hutangnya, gitu. Wa fihi dharurun, gitu. Dan kalau kemudian ditunda, biarinlah, dia kan bisa kerja kan begitu. Dia bisa kerja, udah gak usah ngasih duit zakat. Dia bisa kerja, ntar dia punya gajian. Wa fihi dharurun, kalau justru kalau ditunda, di dalamnya ada bahaya. Buat siapa? Dharurun lahu, buat dirinya, itu orang yang berhutang. Wali sahibid daini, atau juga untuk orang si piutang. Karena si piutang butuh uang tersebut, gara-gara ditunda, akhirnya dia banyak terbengkalai hajatnya. Gitu. Jadi tetap dia wajib zakat. Wa hal yushtaratu ay yakuna ad-dainu halan. Nah, ini penting nih. Apakah disyaratkan hutang itu haruslah halan, jatuh tempo? Karena kalau dikatakan utang, semua kita punya utang. Cicilan rumah kita kan enggak beres-beres 20 tahun kan. Ada yang 20 tahun, 25 tahun, ada yang 15 tahun gitu. Kalau seandainya punya utang, kita semua punya utang gitu. Tapi apakah kita termasuk orang yang wajib zakat? Orang yang boleh dapat zakat, mustahil zakat. Syarat pertama udah beres. Syarat pertama, hutangnya bukan maksiat. Rumah kan bukan maksiat. Yang kedua, nah kita nggak memenuhi itu. Dia punya sesuatu yang mungkin bisa digunakan untuk menunaikan hutangnya. Orang yang punya utang rumah atau perusahaan biasanya punya mobil, punya motor, punya alat, punya emas yang bisa dijualan, berarti nggak memenuhi itu. Jadi syarat yang pertama, dia bukan maksiat. Yang kedua, dia bukan orang yang punya sesuatu untuk bisa dikonversi buat bayar utangnya. Yang ketiga, apakah syaratnya utang tersebut harus halan, harus yang sudah jatuh tempo? Fihi khilafun, di dalamnya ada perdebatan. Sahaha ar-Rafi'iyu, Imam ar-Rafi mensyaratkan annahu la yushtaratu hululahu, la yushtaratu hululuhu, wa sahaha an-Nawawi ishtirathal hululi. Jadi apakah harus harus sudah jatuh tempo? Dalam perdebatan, Imam Ar-Rafi'i mensahihkan annahu la yushtarat. Di teks saya tuh tidak ada la-nya. Ente Fib, ada la-nya apa enggak? Kalau enggak ada, tambahin la-nya. Pak Iwan, tambahin la-nya. Di sini nih enggak ada, maka saya tambahin tuh. Sahaha Ar-Rafi'iyyu annahu la yushtaratu hululuhu, bahwasanya tidak disyaratkan jatuh tempo utangnya. Jadi utangnya masih tanggal 30. Amil zakat udah mau bagi-bagiin tanggal 1. Masih lama tanggal 30. Enggak apa-apa bagiin, tidak disyaratkan. Wa sahaha An-Nawawi, tapi Imam Nawawi mensahihkan ishtiratul hulul. Mensyaratkan Imam Nawawi ishtiratul hulul, sudah jatuh tempo gitu. Ada ya. Betek kitab saya yang enggak benar dari mana nih. Tidak ada laknya. Itu hutang yang pertama. Jadi hutang untuk kebutuhan pribadi, syaratnya 3. Pertama, bukan maksiat. Kedua, enggak punya sesuatu yang biar diganti, biar bisa bayar. Yang ketiga, istirotul haul. Imam Nawawi bilang begitu. Istirotul haul, istirotul hulul. Sudah jatuh tempo. Kan gitu ya, kalau Imam Nawawi sama Imam Rafi berbeda, maka yang kita ambil adalah Imam An-Nawawi. Ad-darbu tsani, kemudian utang jenis yang kedua. Ad-dainu alladhi lazimahu li islahi dhatil bayni. Bukan bayin, tapi bayni. Li islahi dhatil bayn, ya'ni tabayana ta'ifatani wa aw shakhsani aw khafa min dhalika fastadana talaban lil islah wa iskanil fitan wa dhalika bi an tamara ta'ifatani fi qatilin wa lam yadhhar al qatil fatahammala diyata lidhalika qudhiya daynuhu min sahmil ghanimin. Nah, mana tadi? Ad-dainul ladzi lazimahu al-islah. Tadi yang pertama, hutang yang bisa dapat jatah zakat, hutang untuk kebutuhan pribadi. Syaratnya tiga. Bukan maksiat, dia enggak punya apa-apa untuk bayar hutang. Yang ketiga, jatuh tempo. Nah, kemudian hutang jenis kedua, yaitu hutang yang diwajibkan dia bayar, ditunaikan, li'islahi dhatil bain. Karena dulunya dia ngutang li'islahi dhatil baini untuk mendamaikan dua pihak. Islah mendamaikan dhatil baini, dua pihak. Ya'ani, tegasnya, tabayana, maksudnya tabayana ta'ifatan. Tabayana itu berselisih. Berbeda dua kelompok, au syakhsani, atau ada dua orang, au khawfa, atau bisa jadi utang itu karena dia khawatir min dzalika, daripada pertikaian orang tersebut, fastadana. Kemudian dia ngutang, talaban lil islah, sebagai bentuk perdamaian, mendamaikan. Udah, lu kan katanya rugi sekian juta nih, gua kasih. Gitu. Lu kan juga katanya rugi sekian juta nih, gua kasih. Jadi untuk mendamaikan, masing-masing mengklaim kerugian. Ini kalau terus masing-masing klaim gak beres-beres. Karena semuanya merasa rugi. Gitu. Orang yang nontonin dia juga rugi, tuh rugi waktu. Dua-duanya mengklaim kerugian. Kerugiannya 15 juta, yang ini rugiin 10 juta. Ah, supaya gak ribut berkepanjangan, dia ini ngutang ke bank. Atau ngutang mana lah. Ngambil duit 25 juta. Nih, lu ngaku rugi 15 juta tuh. Udah, sono beres. Ini lu ngutang, lu ngaku rugi 10 juta tuh, udah beres. Jadi udah gak ada yang ribut lagi ya. Semuanya sudah mendapat hak yang sama. Dia ngutang begitu untuk mendamaikan dua pihak. Wa iskanil fitan, atau juga untuk meredam fitnah yang mungkin bisa terjadi. Wa dzalika bi antamara, dan yang seperti itu contohnya apa? Bi antamara, yaitu tamara. Tamara itu bertikai. Bi antamara taifatani, contohnya seperti pertikaian kedua kelompok, taifatan dua kelompok, fi qatilin, dalam pertikaian atau perselisihan dua kelompok, fi qatilin, tentang korban pembunuhan. Qatil, korban pembunuhan. Walam yadharil qatil, dan al-qatil, yang bunuh itu enggak pernah nampak. Artinya enggak kelihatan ini siapa yang bunuh nih. Wah, ini jangan-jangan dari kelompok lu nih. Yang satu, wah iya, gue sih musuhan sama lu, cuman gue enggak bunuh. Jadi enggak ada yang ngaku tuh. Ini ada ini dari suku saya nih, ada yang mati nih. Paling mungkin dibunuh sama suku ono. Dia kan gedeg banget. Dia gedeg banget nih sama kita. Maka ada orang yang datang mendamaikan, fataham malad yudah. Dia enggak ngaku, emang bukan dia pelakunya. Ente rugi ini, nyawa hilang, udah ana yang ganti diatnya gitu. Fatahammala ad-diyata, maka dia menanggung dia, dibayar dia tuh kan mahal dia. Bayar dia tuh mahal tuh. Nilainya seperti mahal, walaupun bisa didiskusikan oleh keluarga korban gitu. Tapi kan normalnya mahal dia tuh seberapa? Seukuran 100 unta kan? Mahal banget, bisa bikin rusun gitu, bisa bikin rusun, bisa bikin apa namanya rumah sakit, bahkan kita bisa beli Ronaldo tuh main di sini, main di Indonesia. Fatahammala diyata lidzalika qudiya dainuhu, maka hutangnya nanti ditunaikan, dibayarkan, min sahmil gharimina, dari jenis, dari harta zakat, dari jenis zakat, al gharimin, yang ditujukan untuk orang-orang gharim, orang yang punya hutang. In kana fakiron, kalau itu dia nih yang mendamaikan nih, yang ngutang buat mendamaikan nih adalah orang fakir. Au ghaniyan bi aqar, atau juga dia orang kaya. Bi aqarin, aqar itu rumah. Walaupun dia orang kaya yang punya rumah, qad'an secara qad, artinya tidak ada perdebatan. Walaupun dia fakir, walaupun dia kaya, dia ngutang buat mendamaikan, kita tunaikan. Karena dia ngutang bukan buat kebutuhan dia, tapi buat kebutuhan perdamaian sesama saudara muslim. Maka selesai itu. Kita jadi enggak ada perdebatan apakah dia harus kaya atau miskin. Pokoknya kaya atau miskin, dia tetap dapat jatah zakat karena hutangnya bukan buat pribadinya. Tapi hutangnya buat mendamaikan dua pihak. Wa kadza bi'urudin, begitu juga kalau dia adalah orang yang kaya, bi'urud, dengan banyak dagang, dengan banyak barang yang mungkin bisa dagangan. Wa kadza in kana ghaniyan, begitu juga sama walaupun dia adalah orang kaya, binakdin, karena sebab banyak duit cashnya. Ala sahihi, menurut pendapat yang sahih. Itu hutang jenis yang kedua. Ad-darbus salis, hutang yang jenis ketiga. Ad-dainul ladzi lazimahu bidhamanin, yaitu hutang yang diwajibkan ditunaikan bidhamanin, tapi make agunan, make penjamin gitu. Biasanya ada tuh. Ya kan, kita juga di bank sering gitu ya. Orang mau buka rekening, nanti ditulis siapa penjaminnya, suaminya, dituliskan Fulan bin Fulan dalam tanda kurung suami, Fulan bin Fulan tanda kurung kakak Fulan gitu. Jadi ada penjamin. Jadi dia ngutang dulu buat beli ini, buat beli beras, terus dibilang sama koko sama cicinya, "Cik, ngutang nih ya beras sekian liter." "Ya udah, ambil dah. Terus siapa yang bayar?" "Itu abang saya ntar yang bayar." Ah, gitu. Itu model sederhananya tuh gitu. Model gampangnya gitu. Kita menjadikan nama saudara kita jadi agunan, jadi jaminan. Dan itu terjadi banyak di mana-mana, kan begitu. Bedanya ada yang bisa pakai omongan, ada yang harus pakai tulisan. Walahu ahwal, dan ini dalam banyak, dan kondisi yang seperti ini itu banyak keadaannya. Ahaduha, yang pertama, ayyakuna dhaminu wal madmunu. Bisa jaya keadaan pertama, ayyakuna dhamin, orang yang menjamin, wal madmunu anhu, dan orang yang dijamin tadi. Ini Maimunah ngutang di warung engkoh. Ngutangnya dihitung-hitung, ada 5 juta. Tiap ngutang itu si Maimunah ngomong, "Koh, ngambil dulu ya, ntar bayar." "Iya, siapa yang bayar?" "Yang bayar ya Haji Maimun." "Haji Maimun abangnya gitu." Jadi Maimunah. "Haji Maimun." Nah, maka ini kondisinya. In kana dhamin wal madmunu mu'sirina, kalau orang yang menjamin Haji Maimun, wal madmunu anhu, dan orang yang dijamin itu si Maimunah, mu'sirina, adalah orang yang susah, orang miskin. Fayu'tad dhaminu, maka Haji Maimun dikasih itu sebagai penjamin. Yu'tad dhamin, dikasih jatah zakat, mayat dibihidain, yang tujuannya untuk melunasi hutangnya. Hutangnya si yang tadi. Berarti syaratnya balik ketiga yang tadi, tiga. Bukan maksiat, enggak punya apa-apa lagi. Yang ketiga, sudah jatuh tempo. Maka abamin, ini Haji Maimun sebagai penjamin, kasih itu di duit zakat untuk menunaikan hutangnya. Al-hala as-thaniyah, keadaan yang kedua. Ayyakuna, kedua-duanya, baik penjamin atau yang dijamin, musirin, adalah orang yang mampu. Orang yang ya mampu, kaya begitu. Dibilang kaya sih enggak, dibilang miskin mah kagak. Dibilang kaya, dia ngontrak. Dibilang miskin tapi punya mobil. Dibilang susah, makan cukup tiap hari. Gitu kan? Dibilang sejahtera, dia nganggur tiap hari. Kan ada orang model gitu ya. Nganggur nih gara-gara corona. Cuman makan tiap hari mah bisa gitu. Kalau ke masjid mukanya sumringah banget, kagak kelihatan orang susah gitu. Dibilang kaya, orang dia ngontrak. Dibilang miskin lah, dia punya mobil. Mobilnya sih kagak baru-baru amat, cuman punya kan. Nah, jadi ayyakuna musirin. Musirin tuh gitu, enggak kaya-kaya ya, tapi dia mampu cukup. Musirin tuh kan artinya mudah, luas. Orang yang luas artinya dia makan pagi enggak khawatir siang gitu. Luas hidup. Ayyakuna musirin, dia adalah orang yang punya keluasan harta. Fala yu'ta, maka kedua-duanya enggak dikasih. Dhamin madmun enggak dikasih. Asalis, yang ketiga, ayyakuna al-madmunu ada'an, ayyakuna al-madmunu musiran wa dhaminu musir. Nah, ini terbalik nih, yang ketiga ini kondisi orang yang dijamin itu musiran, yaitu orang mampu, orang berkecukupan, wa dhamin, tapi orang yang menjamin, musiran, itu orang susah. Fa in dhamina bi idznihi lam yu'ta, kalau dia menjamin tanpa izin si yang dijamin. Tadi kan Haji Maimun sama Maimunah. Maimunah ngutang nih di tokonya engkau. Di ngutang lama-lama katanya Haji Maimun yang bayar. Lama-lama Haji Maimun usahanya juga berkurang, bangkrut, jadi miskin. Si Maimunah malah kaya. Berarti kan yang dijamin kaya tapi penjaminnya malah miskin. Gitu. Maka kata Imam Taqiyuddin al-Isni, in dhamina bi'idznihi lam yu'ta. Kalau dia enggak menjaminnya dengan izinnya, kata Haji Maimun, deh, gua yang nanggung utang lu. Maka izin tuh dia ngomong. Gitu. Lam yuto, maka enggak dikasih itu jatah zakat. Kenapa enggak dikasih? Itu yang utang kaya itu. Yang utang punya duit, ngapain gitu, enggak dikasih. Wa in dhamina bighairi idznihi, tapi kalau dia nanggung tanpa izinnya, jadi Maimunah enggak tahu, Haji Maimun nanggung. Maimunah enggak tahu. Maimunah sih punya duit, cuman Haji Maimun nih enggak enak sama engkohnya. Koh, adik saya ngutang sini. Iya, ngutang satu dihitungin ada 5 juta gitu. Tapi dia enggak bilang sama Maimunah, dia langsung datang ke tokonya. Nah, udah nih ntar utang-utang dia ana yang bayar gitu. Oh iya, mau surai. Woi. Itu alhalah. Iya, saya bacanya salah. Mu'sirah ini betul, 2 orang. Bentuknya musanna. Mu'sirah ini. Udah berapa kali tuh ada salahnya. Al-hala yang pertama kan gitu. Lupa sayang. Jadi bacanya mu'sirah ini, karena 2 orang. Mu'sirah ini 2 orang. Begitu. In dhamina wa in dhamina bighairi idznihi, tapi kalau dia menjamin tanpa izin, si Maimunah enggak tahu, Haji Maimun datang ke toko aja. Yaudah nih hitung utangnya, tulis-tulisin, ntar ana yang bayar ya gitu. Tanpa izin Maimunah. Uti 'ala sahih, maka si Haji Maimun ini dikasih nih jatah zakat. 'Ala sahih, menurut pendapat yang sahih, li'annahu la yarji 'alaihi, karena zakat yang diberikan pun tidak balik keuntungannya kepada dia, justru untuk bayarin utangnya, dan itu juga enggak kembali kepada orang, si orang kayanya tadi, si Maimunah yang kaya tadi, karena itu untuk menunaikan hutang. Al-hala ar-rabi'ah, keadaan yang ketiga. Tadi keadaan pertama, dua-duanya susah kasih zakat. Keadaan yang kedua, dua-duanya kaya, enggak usah kasih zakat. Keadaan yang ketiga, si yang dikaya, yang dijamin malah kaya, yang menjamin miskin. Nah, kalau dia menjamin pakai izin, enggak usah dikasih. Orang pakai izin kok, si yang diutangin kan tahu kalau dia miskin. Gitu. Emang sengaja mau lari kali dari utang itu. Tapi kalau dia menjamin tanpa izin dari si yang berhutang, dikasih tuh jatah zakat. Yang keempat, al-hala ar-rabi'ah, keempat, ayyakuna al-madmunu anhu mu'siran fayu'ta al-madmunu anhu wa la yu'ta al-dhamin. Keadaan keempat, yang dijamin itu, yang menghutang itu miskin. Mungkin dominnya nih kaya nih ya, enggak disebutin nih. Ya, ayyakuna al-madmunu anhu mu'siran. Contoh yang keempat adalah ketika si yang dihutang, yang dijamin, artinya orang yang berhutang nih Maimunah nih mu'siran, orang susah. Fayu'tal madmunu, maka dikasih itu si Maimunah langsung kepada orang yang berhutang, karena dia jatuhnya seperti contoh utang yang pertama kan gitu. Fayu'tal madmunu anhu, maka dikasih itu orang yang dijamin berhutang itu, wala yu'tad dhaminu 'ala sahih, dan tidak diberikan kepada dhamin 'ala sahih, 'ala al-ashah, menurut pendapat yang sahih. Wa alam, ketahuilah, annahu innama yu'tal gharimu, sesungguhnya bahwasanya diberikan itu gharim, orang berhutang, inda baqa'id daini, ketika hutangnya masih ada. Fa amma idza addahu, kalau utangnya sudah dilunasi, min malihi, dari hartanya, fala yu'ta, maka tidak dibayar, tidak diberikan jatah zakat. Di'annahu lam yabqa ghariman, karena dia tidak lagi disebut sebagai orang gharim. Wa kadza law badzala malahu. Allahu akbar. Salah. Wa kadza law badzala malahu ibtida'an. Begitu juga kalau badzala malahu ibtida'an lam yu'ta li'annahu laisa bigharimin. Badala itu ya ini, badala itu dikerahkan seluruh hartanya, ibtidaan sejak mulai utang datang tuh dia mulai itu. Artinya udah hartanya tuh udah di apa istilahnya dipatenkan untuk bayar hutang. Lami, jadi emang dia udah mikir nih, gua ngutang sekian nih gua punya mobil, gua punya motor, bisa nih gua ini gitu. Jadi sudah dipikirkan tentang harta untuk menunaikan hutangnya. Lam yu'ta, seperti orang yang hutang KPR itu kan tiap bulan. Tapi kan dia juga sudah badalan malah ibtidaan. Dari awal dia udah mikirin, gua kan gajinya sekian, kan gitu. Gua kerja di sini, kontrak gua masih 3-4 tahun lagi. Setidaknya tiap bulan gua dapat gaji sekian, sekian, sekian. Nah, begitu. Itu enggak disebut gharim berarti itu. Karena badala nafsa, badala malahu ibtidaan. Apa yang dia punya itu sudah dikerahkan ibtidaan dari awal. Lam yu'ta li'annahu, maka itu enggak dikasih li'annahu laysa bigharimin, karena dia bukanlah orang yang berhutang. Wallahu alam. Kita itu bukan orang itu namanya apa ya, nyicil. Dan dia udah tahu gitu ya. Kalau dia tuh termasuk orang itu, memang syarat utang tuh kudu begitu. Bagusnya dia mengerti tentang bagaimana maksudnya sesuatu yang bisa dia bayar untuk menunaikan hutangnya. Wallahu alam, insyaallah kita lanjut besok ya. Besok tahu libur ya. Rencananya hari ini saya mau ke rumah orang tua, jadi besok bakalannya nginep. Kayaknya libur. Ya kalau libur ya enggak ada, kalau enggak libur kita ngaji lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon koreksi dari para asatid, guru-guru kami, baik dari segi bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Bisa melalui kolom komentar, bisa juga melalui kolom WhatsApp, Instagram, atau juga Telegram pribadi kami. Termasuk juga para teman-teman sajarah muslim, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi jika menemukan ada kekeliruan. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.